jam 5. Dulu ku ring Pak Amprok di lebah binya jeng si manehna. Sojana eta lambeina mani ngagoda. Duh eta rindatna eta imutna kuring kagoda. Rumah sa kuring kagoda, kagoda kagoda kusimane. Sakuring kabung bulengan, rumah sa kuring kagoda kagoda kusimanena, rumah sa kuring kapeng peongan, sare tetibra dahar temi rasa, hate kapincut. Si manena samangkukna binten salasa sonten jam 5. Dulu kuring Pak Amprok di lebah binya jeng si manehna. Sojana eta lambeina mani ngagoda. Duh eta rindatna eta imutna kuring kagoda. Rumah sa kuring kagoda kagoda kagoda kusimanena. Rumasa kuring kabung bulengan, rumasa kuring kagoda kagoda kusimanena, rumasa kuring kapeng peongan, rumasa kuring kagoda kagoda kusimanena, rumasa kuring kabung. Rumasa kuring kagoda kagoda kusimanena, rumasa kuring.